السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جماجمة رحمني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى mensifatkan dirinya di dalam Al-Quran, إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha memberi rezeki, yang maha memiliki kekuatan, lagi maha kukuh. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, terdapat penyebutan salah satu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, Dzul Quwwah, yang disebutkan di tempat-tempat lain di dalam Al-Quran dengan nama Al-Qawi. Di dalam beberapa ayat, di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Sungguh Allah akan menolong siapa yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan kekuatan, dan segala daya dan upaya hanya kepadanya. Tidak ada satu kekuatan pun di atas muka bumi ini kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Segala makhluk perlu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih segala makna yang berkaitan dengan kekuatan. Karena itu, dari zikir yang afdal yang dibaca oleh seorang hamba yang merupakan kanz min kunuzil jannah, suatu perbendaharaan dari perbendaharaan-perbendaharaan sorga, yaitu ucapan La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kita untuk memegang tuntunan dengan kekuatan. Khudu ma atainakum biquwwah. Peganglah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kekuatan. Kepada Nabi Yahya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wa Yahya, ambillah alkitab dengan kekuatan. Pada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fakhudha biquwwah. Ambillah kitab itu dengan penuh kekuatan. Dan di dalam ayat-ayat yang lainnya terdapat perintah agar supaya kita memegang tuntunan dengan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di antara sifat orang yang layak untuk mendapatkan pekerjaan adalah memiliki kekuatan dan amanah. Allah berfirman, Inna khayra man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau beri upah kepadanya adalah al-qawi, orang yang kuat, al-amin, lagi terpercaya. Orang yang kuat lagi terpercaya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji orang-orang yang beriman dan mengutamakan orang-orang yang beriman dengan kekuatannya di atas mukmin yang lemah di dalam hal itu. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil dha'if wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintah kita agar mempersiapkan segala kekuatan yang kita mampu untuk menyiapkannya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah kemampuan, kekuatan kalian yang paling maksimal untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Maka ini suatu dasar dan suatu pokok di dalam agama kita. Kekuatan mempunyai arti yang sangat besar di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Kekuatan adalah inti dari kejayaan suatu umat dan kebaikan pada umat tersebut. Kekuatan di dalam akidah, kekuatan di dalam akhlak, kekuatan di dalam memahami makna-makna kehidupan, kekuatan di dalam menegakkan ibadah, dan kekuatan dalam segala hal yang disyariatkan padanya kekuatan, itu adalah ciri umat Islam di dalam mencapai kebaikannya di dunia dan di akhirat. Karena itu pada khutbah ini, saya ingin mengingatkan sejumlah sebab yang dengan sebab-sebab tersebut, seorang hamba akan mendapatkan kekuatan, dan dengan sebab-sebab ini seorang hamba memperhatikan sumber-sumber kekuatannya yang diterangkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan keimanan, dan tentunya kekuatan itu, dan tentunya kekuatan terbagi dua. Ada kekuatan yang berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan badan, dan ini adalah hal yang dianjurkan agar seseorang mempersiapkannya. Karena itu di dalam sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Siapkanlah kekuatan paling maksimal kalian untuk menghadapi mereka. Rasulullah menyatakan, "Ala innar ramya, ala innal quwwata ar-rami, ala innal quwwata ar-rami, ala innal quwwata ar-rami." Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah kepandaian melempar, apakah memanah maupun melempar tombak. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah ar-rami. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah ar-rami. Disebutkan kekuatan yang berkaitan dengan fisik. Sebab itu diantara makna yang dikehendaki di dalam syariat kita. Namun kekuatan yang kedua adalah hal yang lebih penting darinya, yang merupakan sumber segala kekuatan. Tanpa kekuatan yang kedua ini, tidak akan bermanfaat kekuatan yang pertama. Dan dengan kekuatan yang kedua, kekuatan yang pertama akan semakin kuat dan semakin berlipat ganda. Itulah kekuatan di dalam keimanan, kekuatan di dalam makna keagamaan seorang hamba, kekuatan di dalam jiwanya. Dan kekuatan-kekuatan ini akan didapatkan oleh seorang hamba dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah dengan keimanan dan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Disifatkan dengan sifat keimanan, karena keimanan adalah lambang kekuatan. Keimanan adalah sumber keamanan dan kekuatan hidayah bagi seorang hamba. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan keamanan dan selalu berada di atas hidayah. Kekuatan tauhid ini pula yang akan mengokohkan seorang hamba, menguatkannya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kuat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan ini pula yang menyebabkan datangnya pertolongan untuk mereka. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian. Tauhid dan keimanan ini adalah kekuatan yang memberikan kepada seorang hamba kebahagiaan dan ketenangan di dalam kehidupannya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang beriman, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, dan sungguh kami akan memberikan untuknya sebaik-baik balasan terhadap amalan yang mereka lakukan. Kemudian di antara sebab kekuatan adalah seorang hamba mendalami ilmu agama, mempelajari tuntunan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam tuntunan dan syariat kita terdapat di dalamnya segala kebaikan yang mengarahkan seorang hamba kepada kesejahteraannya di dunia dan di akhirat. Di dalam tuntunan agama ini terdapat hujjah dan kekuatan. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Dan itulah hujjah kami. Kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Narfau darajatim man nasha. Kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Dan ilmu agama ini disebut sultan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Ibn Abbas berkata bahwa setiap kalimat sultan di dalam Al-Quran, maka itu bermakna al-ilm. Dikatakan sultan, kekuasaan. Karena padanya terdapat kekuatan. Kekuatan yang kadang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan fisik, kekuatan bala tentara, kekuatan-kekuatan yang lainnya dari kekuatan-kekuatan duniawi. Kekuatan yang sangat besar dan sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kekuatan orang-orang yang berilmu tatkala terjadi fitnah dan tatkala terjadi keraguan. Wa yaral ladina utul ilm anna alladhi unzila ilayka mir rabbikal haqq. Dan orang-orang yang berilmu lah yang melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Dan banyak lagi di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa ilmu agama adalah hal yang dengannya seorang hamba memperoleh berbagai bentuk kekuatan di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, dari sumber kekuatan tersebut adalah beramal dengan amalan yang salih. Makna ini Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah yang agung. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalamnya empat sebab dari sebab-sebab kekuatan. Allah firman wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Telah kita jelaskan kekuatan dari mana keimanan. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal salih. Karena amalan adalah kekuatan inti yang diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Dan hidup ini bagi seorang hamba adalah perkara yang sementara. Dan mereka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita perlu di dalam kehidupan ini kepada dua kekuatan sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kuwatin ilmiah wa kuwatin amaliyah. Kekuatan dari sisi ilmiah yang akan memperlihatkan kepada seorang hamba jalannya menuju kepada negeri akhirat, akan memperlihatkan kepadanya jalannya yang mengantarnya kepada Allah dan kepada hari akhirat, akan memperlihatkan kepadanya jalan kebenaran dan memperingatkan hamba tersebut dari jalan-jalan kesesatan yang bisa menghancurkannya. Kemudian setelah dia mengenal kekuatan ilmiah, jalan yang lurus, maka dia perlu kepada kekuatan yang kedua, yaitulah kekuatan amaliyah, kekuatan di dalam beramal, kekuatan di dalam melakukan ketaatan-ketaatan, kekuatan di dalam melaksanakan ilmu yang dia telah pelajari, kekuatan di dalam memperoleh kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, kekuatan di dalam berbekal untuk ke negeri akhirat. Dan ini adalah kekuatan amaliyah yang sangat penting bagi seorang hamba, dan itu adalah sumber kebaikannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annakum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran azimah wa lahadainahum siratan mustaqima. Andai kata mereka beramal, melaksanakan apa yang kami wasiatkan kepada mereka, maka sungguh itu yang terbaik dan hal yang paling menguatkan mereka, yang paling mengukuhkan mereka. Dan apabila mereka telah melakukan hal tersebut, sungguh kami akan berikan untuknya pahala yang sangat besar dari sisi kami, dan niscaya kami akan menunjukkan kepadanya hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Kemudian di antara sebab kekuatan, watawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kebenaran. Dakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, itu adalah sumber kebaikan, sumber kebahagiaan dan sumber kekuatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal salih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan umat ini sebagai khairun nas dengan beberapa sifat. Di dalam firman-Nya Allah menjelaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian saling memerintah di dalam hal yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari hal yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Kalian beriman kepada Allah, berwasiat dengan kebenaran, tercakup di dalamnya berdakwah kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, bertutur kata yang baik, mengajak manusia kepada hidayah, dan segala hal yang dengannya terdapat saling menasihati di atas kebaikan, di atas kebenaran, maka ini diantara hal yang menyebabkan datangnya kekuatan bagi umat tersebut. Iya, umat ini telah terlihat kelemahan-kelemahan mereka pada hari-hari ini. Dan tambah berbagai kekurangan yang sangat menyedihkan, diantara sebab utamanya karena kurang di dalam makna-makna keimanan. Banyak terjadi kesyirikan, lemahnya di dalam memahami ilmu agama. Dan juga sedikit di antara mereka yang saling berwasiat, saling berwejangan di dalam kebaikan dan ketakwaan. Bila terjadi kemungkaran, maka sulit di antara mereka ada yang mengetahui kemungkaran adalah kemungkaran. Jikapun ada yang mengetahui kemungkaran adalah kemungkaran, maka sedikit di antara mereka yang melarang dari kemungkaran tersebut. Bila pun ada yang melarang dari kemungkaran tersebut, maka juga sedikit dari orang-orang yang mendukung siapa yang melarang dari kemungkaran tersebut. Dan ini adalah hal-hal yang menunjukkan kelemahan umat. Kelemahan yang muncul disebabkan karena mereka berpaling dari sebab kekuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tuntunkan untuk mereka. Kemudian sebab kekuatan yang lainnya disebutkan di akhir ayat, وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Karena kesabaran adalah sumber kekuatan yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيٍ قَاتَلَ مَاكُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Betapa banyak dari Nabi, pengikut-pengikut mereka, sebagian besar dari pengikut-pengikut mereka telah berperang bersama Nabi-Nabi tersebut. Tidaklah pernah mereka merasa lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Tidak pula mereka terlihat lesu dan tidak pula mereka menyerah. Kemudian Allah sebutkan sifat yang menyebabkan mereka seperti itu. Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Kesabaran adalah hal yang memberikan kekuatan kepada seorang hamba yang tidak terhingga. Kebaikan yang sangat besar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Dan barang siapa yang bersabar, Allah akan membuatnya sebagai orang-orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, in amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah." Sungguh sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah kebaikan untuknya. Dan ini tidak pernah terjadi kepada siapapun selain untuk seorang mukmin. Apabila ia ditimpa oleh kebaikan, dia bersyukur, maka kebaikan yang dia dapatkan. Apabila ia ditimpa oleh kesusahan, dia bersabar, maka kebaikan pula yang dia dapatkan. Karena itu, kesabaran adalah hal yang sangat indah bagi seorang hamba. Perkara yang menyebabkan kehidupannya menjadi kehidupan yang indah, memberikan kepadanya kekuatan di dalam kehidupannya. Kemudian di antara sebab kekuatan adalah kaum muslimin menjaga diri-diri mereka di atas persatuan dan menghindari segala bentuk perselisihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan kalian berselisih sehingga kalian akan menjadi kalah dan hilang kekuatan kalian. Kalian akan menjadi kalah dan hilang dari kekuatan kalian. Karena itu, perpecahan yang terjadi di tengah umat, perpecahan dari sisi akidah, ketidakbersatuan mereka di dalam menjalankan agama. Sebagian dari mereka ada yang berkiblat ke timur, ada yang berkiblat ke barat, tidak berkiblat kepada tuntunan dari syariat. Belum lagi mengikuti kebiasaan dan budaya-budaya orang-orang kafir. Seluruh hal ini dari sebab-sebab yang memberikan kelemahan ke dalam diri seorang hamba kepada umat Islam. Karena itu perlu diingat dari sebab kekuatan adalah menjaga diri di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersatu di atasnya. Kemudian di antara sebab kekuatan tersebut adalah bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Hud alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Ya kaum, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama'a alaikum midarara wa yazidukum kuwatan ila kuwatikum wa la tatawallau mujrimin." Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya, pasti Allah akan menurunkan hujan berlimpah ruah dari langit, dan Allah akan menambah untuk kalian kekuatan selain daripada kekuatan yang kalian miliki. Dan janganlah kalian berpaling sebagai orang-orang yang mujrim. Karena itu siapa yang ingin diberikan oleh Allah keteguhan untuknya, kekokohan dan kekuatan, hendaknya dia memperdalam makna istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini dari sumber kekuatan yang tidak ternilai harganya. Juga dari hal yang menguatkan seorang hamba, memberikan kekuatan untuknya, adalah dia banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan dia berpaling darinya, maka dia akan menjadi mansa syaitan, mansa dari musuh-musuhnya, penuh dengan kelemahan dan kehinaan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepada Allah Ar-Rahman, maka kami akan mengikatkan untuknya syaitan. Kami akan memberikan syaitan berkuasa terhadapnya, dan syaitan itu pun selalu menjadi pendampingnya yang membisikkan kejelekan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kebaikan, kekuatan di dalam kehidupan ini, dan menjaga kita semua dari segala hal yang melemahkan kita dan menjauhkan kita di dalam kebaikan dan ketakwaan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sauban radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalata ila qas'atiha." Dikhawatirkan suatu saat nanti umat-umat akan memperebutkan kalian sebagaimana memperebutkan makanan di atas meja. Iya. Mendengar hadis ini, para sahabat bertanya, "Amin killatin nahnu yawma it ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah kami sedikit pada waktu itu? Kenapa kami sedemikian hina sehingga diperebutkan oleh musuh-musuh seperti memperebutkan makanan di atas meja, hal yang tidak ada harganya, tidak ada nilainya, sangat remeh di pandangan musuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, bal antum yawma idzin katsir." Tidak, bahkan kalian waktu itu sangatlah banyak. "Walakinnakum gusa ka gusa'i sayl." Akan tetapi kalian adalah seperti bui. Kalian adalah bui seperti bui lautan. Bui lautan jumlahnya banyak, tapi tidak ada nilainya dan tidak ada harganya. Tidak ada nilainya dan tidak ada harganya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yanzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum wa la yakdifanna fi qulubikumul wahan." Demi Allah, sungguh Allah akan mencabut rasa wibawa terhadap kalian dari hati musuh-musuh kalian, dan sungguh Allah akan melemparkan ke dalam hati-hati kalian penyakit al-wahan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wamal wahan?" Apakah penyakit al-wahan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, "Hubbud dunya wa karakiyatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Itu ada antara sebab yang melemahkan umat ini. Karena itu bentuk dari kekokohan kepada umat ini dan kekuatannya apabila ia mengetahui dan mengerti apa arti dari kehidupannya dan bagaimana cara menjadikan kehidupannya sebagai kehidupan yang berarti dan bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia selalu merenungi dan mengetahui hal ini, maka dia akan memiliki kekuatan di dalam kehidupannya, bukan orang yang lemah, orang yang gampang untuk dikondisikan bagaimanapun musuh menghendakinya, bagaimanapun orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya ingin membuatnya menyimpang dari jalan yang lurus. Karena itu seorang muslim yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu mengingat bahwa kehidupan ini semuanya ada akhirnya dan semuanya ada pertanggungjawabannya yang harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara makna kehidupan yang hendaknya kita perhatikan dan selalu mengingat hakikat dari kehidupan ini, bahwa ini adalah titipan dan amanah Allah, tempat untuk beramal, dan kita semua akan kembali kepadanya. Apabila kita merenungi dan mengetahui hal ini, maka ini diantara perkara yang menyebabkan seorang hamba kuat di atas petunjuk, selalu diberikan kebaikan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas agama yang lurus dan mengokohkan kita semua di dalam mempelajari ilmu agama dan di dalam mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati-hati kita semua dengan keikhlasan, keimanan dan tauhid kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua untuk bersatu di atas kebaikan dan kebenaran di kehidupan dunia ini dan di kehidupan tatkala kita menghadap kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.